Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fi din a'azzakumullah. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang dahsyatnya syaitan melakukan peperangan kepada manusia, ingin menguasai setiap benteng yang ada pada diri manusia. Mulai dari benteng mata, penglihatan, telah kita jelaskan bagaimana semangatnya syaitan dan bala tentaranya untuk menguasai benteng mata ini. Sehingga melalui mata ini manusia banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Terlalaikan dari melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan melalui mata ini syaitan menggiring manusia untuk melakukan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, tatkala melihat indahnya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, indahnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan membisikkan kepada manusia bahwasannya pada makhluk-makhluk tersebut ada Allah subhanahu wa ta'ala. Menggiring manusia kepada akidah ittihadiyah yang menyatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ya, dibisikkan bahwasanya tidaklah indah ciptaan ini, melainkan di dalam ciptaan itu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidaklah indah manusia ini, melainkan pada diri manusia ini menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah indah ciptaan ini, melainkan pada ciptaan ini Allah menyatu dengannya. Ini akidah ittihadiyah, akidah yang batil yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan makhluknya. Ya. Kalau syaitan tidak bisa mengajak manusia untuk meyakini perkara tadi, ya, berpindah kepada bisikan yang lain, ya, bahwasanya Allah itu berada di mana-mana. Akidah hululiyah, yang menyatakan Allah berada di mana-mana. Ya. Padahal dua keyakinan yang kita sebutkan tadi, ittihadiyah dan juga hululiyah, merupakan keyakinan yang batil. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sifatnya bahwasanya Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah Subhanahu wa taala meninggi dan menaiki arsy-Nya. Yeah. Allah tidak di mana-mana. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala beristiwa, meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Yeah. Adapun ayat-ayat yang menyebutkan kebersamaan Allah dengan makhluknya, wa huwa ma'ahum aina ma kanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ada ma'iyah, kebersamaan yang sifatnya umum, kebersamaan dalam hal pengawasan dan ilmunya. Allah bersama seluruh manusia dalam hal pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ma'iyah yang sifatnya khasah, khusus. Ma'iyah kepada orang-orang yang beriman, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bersabar, yaitu kebersamaan dalam bentuk pertolongan dan pengukuhannya. Ya. Dari ma'iyah yang disebutkan ini, bukanlah ma'iyah atau kebersamaan dalam bentuk zatnya. Dikatakan zat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menerangkan tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Nah, kita lanjutkan paslun. Pasal yang berikutnya berkaitan dengan benteng telinga. Ya. Yeah. Kalau sebelumnya kita bahas tentang benteng mata yang syaitan berusaha untuk memasukinya, yeah. Berusaha untuk menguasai, yeah. Sehingga bisa merusak. Nah, mata manusia diarahkan kepada kemaksiatan atau diarahkan kepada kesyirikan dan kekafiran. Yang berikutnya berkaitan dengan benteng telinga. Summamna'u ثغر الأذن أن يدخل عليه ما يفسد عليكم الأمر. Kemudian syaitan mengatakan kepada bala tentaranya, jagalah benteng mata. Ya. Jagalah benteng mata. Jangan sampai masuk kepadanya perkara yang bisa merusak keberadaan kalian. Sebelumnya syaitan berusaha untuk menguasai benteng telinga manusia. Setelah memasukinya, syaitan mengatakan kepada tentaranya, jagalah benteng telinga ini. Jangan sampai ya, masuk perkara yang bisa merusak keberadaan kalian. Fajtahidu alla tudkhilu minhu illa al-batil. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah. Jangan sampai masuk ke dalam benteng telinga ini kecuali kebatilan. Ini perintah syaitan kepada bala tentaranya. Nah, memerintahkan agar tidak masuk ke dalam telinga ini sesuatu yang bisa merusak keberadaan syaitan di dalamnya. Bahkan memerintahkan supaya bala tentaranya ini bersungguh-sungguh memasukkan berbagai macam kebatilan ke dalam telinganya. Wa innahu khafifun 'alan nafsi tastahlihi wa tastahsinuhu. Sesungguhnya kebatilan itu terasa ringan bagi jiwa. Ya. Dan juga mudah dianggap sebagai kebaikan. Dihiasi oleh syaitan. Kebatilan-kebatilan tersebut seakan-akan suatu kebaikan. wa takhayyaru lahu a'dabal alfad wa asharaha lil albab, dan pilihlah oleh kalian ucapan-ucapan yang paling manis, ucapan yang paling memabukkan hati. Nah, memerintahkan kepada tentaranya untuk memilih ucapan-ucapan yang disampaikan kepada telinga-telinga ini, ucapan yang paling manis, ucapan yang paling memabukkan hati. Wamjizuhu bima tahwan nafsu majzan. Dan balutlah ucapan-ucapan tersebut dengan perkara yang disukai oleh jiwa. Nah, ucapan-ucapan yang batil tapi dibungkus dengan ucapan-ucapan yang manis, ucapan-ucapan yang memabukkan, sehingga ucapan-ucapan tersebut dicintai oleh jiwa manusia. Padahal di dalamnya adalah kebatilan. Naam. Wa alqul kalimata, dan ucapkanlah kalimat tersebut. Fa in ra'aytum minhu isgha'an ilaiha fajuzzuhu bi akhwatiha. Apabila kalian memandang memandang telinga itu memperhatikan ucapan tersebut, mendengarkan ucapan tersebut, maka tambahkanlah dengan ucapan-ucapan yang sama. Disampaikan kebatilan, yang kebatilan tersebut dibungkus dengan ucapan-ucapan yang manis, ucapan-ucapan yang memabukkan hati sehingga disenangi oleh jiwa manusia. Kalau telinga ini mendengarkan dan senang terhadap ucapan tersebut, tambahkan lagi ucapan-ucapan yang sama. Tambahkan ucapan-ucapan kebatilan yang lainnya. Insyaallah terus demikian keadaannya. Wa kullama sadaftum minhu istihsana syai'in falhaju lahu bidzikri. Dan setiap kalian mendapati dianggap baik ucapan-ucapan tersebut, padahal ucapan yang mengandung kebatilan, falhaju lahu bidzikrihi, maka usahakanlah supaya dia terus mengingatnya. Terus mengingat ucapan-ucapan tersebut. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini beliau mengingatkan dan menyebutkan perintah syaitan kepada bala tentaranya untuk mengganggu manusia. Di antaranya mereka ingin menguasai benteng-benteng yang ada pada manusia, yang dari benteng-benteng tersebut bisa masuk kebaikan-kebaikan. Nah, mereka berusaha supaya yang masuk kepada benteng-benteng tersebut adalah kebatilan-kebatilan, padahal melalui mata bisa masuk kebaikan-kebaikan, melalui telinga bisa masuk kebaikan-kebaikan. Dan juga melalui lisan bisa masuk kebaikan-kebaikan. Tapi syaitan berwasiat dan memerintahkan bala tentaranya, jangan sampai masuk kebaikan kepada benteng-benteng yang ada pada manusia ini. Bahkan sebaliknya, berusaha agar yang masuk itu adalah kebatilan-kebatilan. Di antaranya adalah benteng telinga dan pendengaran. Syaitan dan bala tentaranya tidak membiarkan telinga ini mendengarkan kebaikan, mendengarkan kebenaran. Berusaha untuk menghalang-halanginya. Nah, ya, menghalang-halanginya, memberikan tipu daya agar telinga ini mendengarkan kebatilan. Ya, tatkala seorang ingin mendengarkan kebaikan, kebenaran, dihalangi oleh syaitan. Ya, agar menjauh daripada kebenaran dan kebaikan tersebut. Bahkan diarahkan oleh syaitan dan tentaranya untuk mendengarkan kebatilan. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau telinga ini mendengarkan kebaikan, ini bisa mempengaruhi terhadap baiknya hati seorang. Ya. Bisa jadi seorang mendapatkan hidayah dikarenakan mendengar. Nah, sehingga syaitan memperingatkan kepada bala tentaranya, ya, untuk mempertahankan benteng telinga yang telah dikuasainya, jangan sampai masuk kebenaran melalui telinga tersebut. Ya. Dan pendengaran, penglihatan, ini benteng yang paling penting yang ada pada diri seseorang. Ya. Benteng yang paling penting, dikatakan ini diantara sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah. Ya, dengan melihat, nah, mentafakuri, mentadaburi, dengan mendengar, ya, ini sebab seseorang mendapatkan hidayah. Ya, sehingga syaitan, nah, berusaha untuk menguasai benteng tersebut dan menghalangi dari kebenaran, dari kebaikan-kebaikan melalui benteng-benteng tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dikatakan tadi pendengaran, penglihatan, hati, ini benteng yang paling penting yang ada pada diri seorang. Sehingga kalau kita menjaganya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai syaitan masuk melalui benteng-benteng tersebut, kemudian menguasainya dan merusaknya. Nah, syaitan dan bala tentaranya, apabila menguasai benteng-benteng tersebut, ya, maka syaitan dan bala tentaranya akan menjadikan manusia itu tidak melihat kecuali kejelekan, kecuali fitnah. Nah, dan juga tidak mendengarkan kecuali kebatilan-kebatilan. Ya. Dan ini keadaan kebanyakan manusia, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga merusak hati-hati mereka. Nah, rusak hati-hati mereka dikarenakan penglihatannya senantiasa melihat kejelekan-kejelekan. Pendengarannya senantiasa mendengarkan kebatilan-kebatilan. Sehingga membuat hatinya rusak. Nah, wa iyyakum ay yadkhula min hadha as-saghri shay'un min kalamillah. Syaitan mengatakan kepada bala tentaranya, ya, hati-hatilah kalian, waspadailah oleh kalian, ya, jangan sampai masuk dari benteng ini sesuatu dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, au kalami rasuli sallallahu alaihi wasallam, atau ucapan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, au kalamin nusaha, atau ucapan para pemberi nasihat. Ya. Ini bisikan syaitan kepada bala tentaranya. Nah, ya, untuk menguasai benteng telinga ini, jangan sampai masuk ke dalam telinga ini ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan para pemberi nasihat. Fa in ghulibtum ala dzalika wa dakhala min dzalika syai'un fahulu bainahu wa baina fahmihi wa tadabburihi wa tafakkuri fihi wal ibati bihi. apabila kalian kalah, ya, kalian kalah dalam masalah itu dan masuk, ya, dari benteng telinga itu ucapan Allah atau ucapan Rasulnya atau ucapan para pemberi nasihat, maka halangilah, ya, antara dia dan pemahamannya. Halangi juga untuk mentadaburi dan mentafakurinya. Yeah. Halangi dari nasihat-nasihat tersebut. Yeah. Dahsyatnya permusuhan syaitan kepada manusia. Sampai demikian keadaannya. Yeah. Mengingatkan bahwa tentaranya, jangan sampai masuk ke telinga ini ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan para pemberi nasihat. Tapi kalau kalian kalah, ya, tidak bisa menghalangi, dan ternyata masuk ke telinga ini ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan para pemberi nasihat, maka halangilah dari memahaminya. Ya, halangi. Jangan sampai memahami dengan benar ucapan Allah dan ucapan Rasulnya tadi. Halangi untuk mentadaburinya. Halangi untuk mentafakurinya. Walaupun sudah masuk. Yeah. Jangan sampai manusia ini mentafakurinya. Jangan sampai manusia mentadaburinya. Nah. Imma bi'idkhali diddihi alaih. Apakah dengan memasukkan kebalikannya, yeah, masuk pada telinganya ucapan Allah, ucapan Rasulnya. Awalnya syaitan menghalangi, jangan sampai masuk. Tapi ketika masuk, yeah, strateginya berubah lagi. Strategi yang diajak oleh syaitan, yeah, untuk menghalangi, jangan sampai memahami ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan pemahaman yang benar. Ya, jangan dibisikkan, ya, tafsiran, penjelasan-penjelasan yang batil terhadap ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Nah, dimasukkan kebalikannya. Wa imma bitahwili dalika wa ta'dhimihi. Ya. Atau dengan menakut-nakuti perkara tersebut. Wa ta'limihi, dan membuat besar, membuat sulit perkara tersebut. Yeah. Masuk pada telinganya ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan nabinya sallallahu alaihi wasallam, isi perintah. Setan juga kuasa untuk membendung masuk ucapan tersebut. Yeah. Tapi syaitan tadi, nah, yeah, menghalangi untuk memahami ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Ya, apakah tadi dimasukkan sesuatu lawannya, kebalikannya, atau dengan menakut-nakutinya? Nah, maaf itu yang sulit. Iya, ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Tapi sulit bagimu untuk melakukannya. Kamu enggak akan mampu untuk melakukannya. Ya, padahal sebenarnya tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara melainkan Allah mengetahui hambanya mampu untuk melakukannya. Kalau tidak mampu, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Puasa misalkan. Tidaklah Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa, melainkan Allah mengetahui manusia mampu untuk melakukannya. Kalau seandainya tidak mampu dikarenakan ada udzur, Allah beri keringanan. Yeah. Begitupun ucapan Nabi SAW, soli qa'iman, sholat dalam keadaan berdiri. Yeah. Dikarenakan manusia ini mampu untuk melakukannya. Kalau tidak mampu, karena sakit atau sebab yang lainnya, dibolehkan sholat dalam keadaan duduk. Yeah. Kalau tidak mampu duduk, boleh sholat dalam keadaan berbaring. Yeah. Tapi syaitan tadi kita sebutkan, nah, ketika masuk perintah Allah, masuk perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yeah, menakut-nakuti manusia, menganggap sulit perintah tersebut. Ini sulit perintah ini, kamu enggak akan mampu untuk melakukannya. ditakut-takuti. Nah, ya. Wa anna hadha amrun qad hila bainan nufus wa bainahu fala sabila laha ilaihi wa huwa himlun yaskulu 'alaiha la tastaqillu bihi. Sesungguhnya perkara ini ya telah terhalangi antara ya, jiwa-jiwa dan dirinya, maka tidak ada jalan baginya, dan ini merupakan perkara yang sulit berat baginya. Nah, tidak mampu untuk melakukannya. Ya, ini bisikan-bisikan syaitan. Ya, menghalangi manusia dari melakukan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya dengan bisikan ini perkara yang sulit. Ya, perkara yang berat, tidak mampu untuk melakukannya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Ya, sehingga jauhi bisikan-bisikan syaitan. Nah, ya, perintah misalkan bagi para istri untuk mentaati suami, ya, syaitan membisikkan kepada para istri tersebut, ini perintah yang sulit, perintah yang susah, berat bagimu untuk melakukannya. Ya. Padahal tidaklah diperintahkan dalam syariat ini perintah tersebut. Maka Allah mengetahui. Ya, hambanya mampu untuk melakukannya. Istri diperintahkan taat kepada suami. Istri mampu untuk melakukannya. Ya. Bukan sesuatu yang berat dan sulit untuk dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Bukan perkara demikian. Mampu dan bisa untuk dilakukan. Ya. Masalahnya dia bersemangat ataukah tidak. Nah, masalahnya apakah dia bersungguh-sungguh melakukannya ataukah tidak. Nah, jangan kita mengatakan kepada perintah-perintah Allah, gak mampu. Kita mampu untuk melakukannya. Dikatakan disebutkan tadi, Allah itu memerintahkan suatu perkara kepada hambanya, dikarenakan Allah mengetahui hamba itu mampu. Ya, gak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan suatu perkara kepada hambanya dalam keadaan hamba tidak mampu untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mampu hamba itu. Ya, ya jangan sampai ketika ada perintah Allah, saya gak mampu, saya gak bisa. Ya. Perintah kepada istri tadi untuk mentaati suami, saya gak bisa. Ya. Perintah kepada para istri, para perempuan untuk berhijab, jangan mengatakan saya gak bisa. Perintah untuk menahan marah, jangan mengatakan saya gak bisa, saya orang yang temperamen, gak bisa menahan marah, gak bisa menahan emosi. Bisa. Ya. Dikarenakan tadi disebutkan, tidaklah Allah memerintahkannya, melainkan Allah mengetahui hambanya mampu. Ya. Khawatir kalau kita menyatakan tidak bisa, tidak mampu terhadap perintah-perintah tersebut, padahal kita mampu untuk melakukannya, tapi dikarenakan malas-malasan atau dikarenakan kesombongan, sehingga mengatakan tidak mampu, akan diiqab, akan dihukum, benar-benar tidak mampu melakukan ya perintah-perintah tersebut, sehingga terhalangi dari pahala-pahala yang banyak. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang yang makan dengan tangan kirinya. Rasulullah mengatakan, "Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu." Ya. Orang ini mengatakan, lastata'tu, aku tidak mampu. Yeah. Orang ini mengatakan tidak mampu, bukan dikarenakan tangannya cedera, bukan dikarenakan tangannya patah, atau tangannya terluka, tapi wama manahu ila kibr. Yeah. Tidak yang menghalanginya itu, melainkan kesombongan. Dia mengatakan, saya tidak mampu, dengan kesombongan. Sombong untuk menuruti, mentaati perintah Nabi SAW. Saya beralasan, saya enggak mampu. Ya. Apa yang terjadi? Nah, Allah berikan hukuman kepada orang ini. Dia tidak bisa mengangkatkan tangannya ke mulutnya. Ya. Sehingga ini pun bisa diambil ibrah pelajaran. Ya. Kalau kita menyatakan kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tidak mampu, tidak mampu, tidak bisa, khawatir dihukum, benar-benar kita tidak bisa melaksanakan perintah tersebut. Ya. Sehingga kita terjatuh kepada dosa-dosa dan terluputkan kebaikan-kebaikan serta pahala-pahala dari perintah-perintah tersebut. Ya. Jangan bilang gak bisa. Ya. Kalau kita bilang tidak bisa, nah, khawatir kita menuduh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan sesuatu yang hambanya tidak mampu dan tidak bisa melakukannya. Padahal Allah mengatakan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan itu disebutkan tadi, bisikan syaitan. Ya. Di awal kita sebutkan, syaitan senantiasa menghalangi, ya, manusia melalui benteng telinga. Jangan sampai masuk ucapan Allah, masuk ucapan Rasul, masuk ucapan para penasehat ke dalam telinga tersebut. Kalau ternyata syaitan kalah dan masuk ucapan-ucapan tersebut, ucapan Allah, ucapan Rasulnya, para pemberi nasihat, maka syaitan ini mengubah strategi. Yeah. Dengan usaha untuk menghalangi agar manusia itu tidak memahami ucapan Allah, ucapan Rasulnya dengan pemahaman yang benar. Ya. Dihalangi supaya tidak mentafakuri dan mentadaburinya. Dihalangi supaya hanya sekedar lewat saja ucapan Allah, ucapan Rasul tersebut. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ditafakuri dan ditadaburi. Ya. Atau syaitan, ya, memasukkan ke dalam pemahaman orang tersebut kebalikan dari pemahaman yang sebenarnya. Ya. Atau dengan cara syaitan menakut-nakuti orang tersebut bahwa perintah ini perintah yang berat dan sulit, tidak bisa dilakukan. Ya. Ini bisikan syaitan. Sehingga kita jangan mengikutinya. Ya. Jangan diikuti bisikan-bisikan tersebut. Ketika ada perintah-perintah, kita rasakan, waduh ini berat, ini sulit, saya enggak mampu. Jangan diikuti. Lawan. Ya. Dengan meyakini tadi, Allah itu tidak membebani suatu jiwa, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, wa imma bi irkhasihi 'alan nufus, atau dengan menggambarkan hal itu terlalu rendah bagi jiwa. Kalau tadi syaitan, ya, menggambarkan perintah-perintah itu perkara yang sulit, susah, sehingga malas untuk melakukannya. Nah, di sisi lain, syaitan pun menggambarkan bahwasannya perkara tersebut, ya, perkara yang terlalu rendah. Nah, wa anal istighala yambagi ayyakuna bima huwa a'la indanas. Dan sesungguhnya, ya, kesibukan yang semestinya, yaitu dengan perkara yang lebih tinggi di sisi manusia. Menganggap perintah Allah, perintah Rasulnya ini perkara yang sifatnya rendah. Ya. Nah, seharusnya kita sibuk dengan perkara yang lebih tinggi nilainya di sisi manusia. Ini bisikan syaitan. Wa'azzu alaihim. Dan perkara yang lebih mulia di tengah-tengah manusia. Wa aghrabu indahum. Dan perkara yang lebih unik di sisi manusia. Nah, wajubunuhu alqabiluna lahu aksar. Yeah. Sehingga peminat yang menerimanya itu lebih banyak. Dibisikan syaitan. Yeah. Perintah Allah, perintah Rasul yang ini rendah. Yeah. Kita sebaliknya sibuk dengan perkara yang lebih tinggi di tengah manusia. Ya, perintah untuk tauhid misalkan. Nah, ini rendah. Nah, sebaiknya kita sibuk dengan perkara yang lebih tinggi di tengah manusia. Yang harus kita kedepankan politik, bukan tauhid menurut mereka. Bisikan syaitan. Politik ini lebih tinggi. Ya, di tengah-tengah manusia. Lebih mulia di tengah-tengah manusia menurut mereka. Lebih unik, bahkan peminatnya lebih banyak daripada tauhid. Nah, wa amal haq wa huwa mahjurun. Ya, adapun kebenaran, nah, syaitan membayangkan, ya, menggambarkan kebenaran itu perkara yang ditinggalkan. Ya. Sementara kebatilan tadi perkara yang banyak peminatnya. Waqailuhu mu'arridun nafsahu lil adawah. Orang yang mengucapkan kebenaran digambarkan oleh syaitan, yeah, ini berisiko. Berisiko terhadap dirinya mendapatkan musuh. Yeah. Gak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini berisiko. Nantinya akan banyak musuh-musuh. Yeah. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar perkara ini diperintahkan dalam syariat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang merubah, yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ya, ini perintah untuk merubah kemungkaran. Ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi syaitan menggambarkan bahwasannya mengucapkan kebenaran ini, amar ma'ruf nahi mungkar, ini perkara yang berisiko. Ya, perkara yang berisiko bisa menyebabkan memiliki musuh. Nah, warwabih bainan nas aula bil isar wa nahwi dzalika. Sementara beruntung di tengah-tengah manusia perkara yang harus diutamakan dan gambaran-gambaran yang lainnya yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Nah, lebih baik kita enggak punya musuh. Jangan sampai kita punya musuh dikarenakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bisikan syaitan. Ya. Nah, fatudkhiluna al-batil 'alaihi fi kulli qalabin yaqbaluhu wa yakhifu 'alaihi. Maka syaitan dan bala tentara yang tadi. Nah, patut dihiluna. Kalian masukkan kebatilan kepadanya. Nah, dalam bentuk yang memikat dan menggiurkan. Sehingga dia menerimanya dan terasa ringan. Yeah, terhadap kebatilan tersebut. Nah, ini upaya syaitan tadi. Perintahkan kepada tentaranya. Masukkan kebatilan-kebatilan dalam bentuk yang memikat dan menggiurkan. Supaya apa? Supaya diterima dan supaya terasa ringan untuk melakukannya. Wa tukhrijuna lahul haq fi kulli qalabin yaqrauhu wa yaskulu alaih. Dan hendaklah kalian mengeluarkan kebenaran. Dalam bentuk perkara yang tidak disenangi, perkara yang dibenci dan berat padanya. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hujibatil jannatu bil makari, wa hujibatin nar bisyahwat. Surga itu ditutup dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Ya. Harus sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya. Tapi ketika kita melakukannya, kita telah berusaha untuk membuka pintu surga. Adapun neraka ditutup dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Ya. Mengikuti syahwat hawa nafsu, zina, mabuk. Ya. Laki-laki dan perempuan, pergaulan bebas. Padahal bukan mahramnya. Nah, perkara yang menyenangkan. Tapi kalau kita melakukannya, berarti kita telah membukakan pintu neraka untuk diri kita sendiri. Nah, jika syaitan dan tentaranya menghalangi manusia tadi, ya, dari mendengarkan kebaikan. Ya. Pada awalnya manusia dihalangi oleh syaitan jangan sampai mendengarkan kebaikan. Supaya yang didengarkan itu adalah kejelekan-kejelekan. Ya. Musik-musik, nyanyian-nyanyian, ghibah, namimah. Ya, seorang itu bisa menghabiskan waktu yang lama ketika mendengarkan nyanyian, musik. Ya. Dengar orang sedang membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Ghibah, namimah. Nah, kadang-kadang berjam-jam kuat mendengarkannya. Asyik mendengarkannya. Nah, atau ucapan-ucapan yang diharamkan. Syaitan berusaha ya, agar manusia ini mendengarkan ucapan-ucapan yang jelek tadi. Ya. Kalau syaitan terkalahkan dan masuk kepada telinga ini ucapan-ucapan yang baik, maka syaitan dan bala tentara yang berusaha untuk menghalangi ya, ucapan-ucapan yang baik tersebut dengan pemahaman yang salah. Nah, ya, dia mendengarkan ucapan yang baik, tapi tidak memahaminya. Ya, kalau tidak paham, tidak ada faedahnya. Ya. Nah, bahkan membisikkan kepada tentaranya, bisikkanlah ya, kepada orang ini dengan bisikan ini. Bahwasanya ucapan ini gak mungkin engkau memahaminya. Kalau engkau pun paham, engkau berat untuk melaksanakannya. Sehingga jangan engkau beratkan dirimu sendiri. Ya. Buat santai dirimu. Ya. Ini bisikan syaitan. Nah, ketika masuk kebaikan ya, kepada seseorang, syaitan membisikkan, ya, engkau tidak mungkin memahami ucapan ini. Kalau engkau paham, akan terasa berat bagimu. Ya. Jadi jangan engkau beratkan dirimu sendiri. Buat santai dirimu. Dan ucapan-ucapan yang lainnya, bisikan-bisikan yang lainnya. Ya. Atau, syaitan mengatakan kepada tentaranya, sesungguhnya yang engkau dengarkan ini, ucapan yang enggak ada nilainya. Yeah. Manusia sekarang ini sudah maju. Nah, yeah. Adapun engkau terus yeah, bersama ucapan Allah, ucapan Rasulnya. Yeah. Ini suatu kemunduran. Nah, yang membisikkan supaya manusia meninggalkan ilmu. Tidak mendengarkan ilmu, tidak mendengarkan zikir. Yeah. Dan dibisikkan oleh syaitan, ini suatu kemunduran. Nah, kalau engkau tahu perkara ini, ya engkau akan dianggap asing di tengah-tengah manusia. Yeah. Kalau engkau hanya fokus terhadap masalah ini, ucapan Allah, ucapan Rasulnya, engkau akan tertawakan oleh manusia. Nah, ya. Yeah. Ini bisikan syaitan. Ya. Supaya manusia tadi tidak mendengarkan kebaikan-kebaikan baik dari ucapan Allah ataupun ucapan Rasulnya. Dan ketika ucapan yang baik itu masuk ke dalam telinga manusia, syaitan berusaha untuk menghalanginya agar manusia tidak memahaminya. Ya. Atau syaitan membisikkan, ya, dengan pemahaman yang salah. Nah, dengan pemahaman yang salah. Atau kesebutan tadi, syaitan menakut-nakuti manusia tersebut. Bahwa perkara ini perkara yang berat bagimu. Engkau tidak mampu. Ya. Atau membisikkan perkara ini suatu kemunduran. Ya, sementara manusia sekarang ini maju. Ya, manusia sudah maju. Kenapa engkau masih sibuk dengan ucapan Allah, ucapan Rasulnya? Nah, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Ya, sehingga dari penjelasan ini kita ketahui bahwa syaitan itu benar-benar musuh bagi kita. Ya, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Ya. Harus kita perangi. Ya. Jangan kita membantu syaitan. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang, ya, hakikatnya dia telah membantu syaitan. Ya. Membantu syaitan untuk menguasai dirinya. Ya. Sehingga dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, syaitan bisa mudah menguasai benteng-benteng yang ada pada diri kita. Bisa dengan mudah menguasai benteng telinganya, menguasai benteng matanya, benteng hatinya, dan yang lainnya. Ya. Jadikan syaitan sebagai musuh. Perangi syaitan. Ya. Jangan kita bantu syaitan untuk menguasai diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.